wa lam yakun sallallahu alaihi wasallam fi quwatin yurhibu biha haula ilmuluk. Jadi raja-raja yang menerima surat Nabi itu tidak semuanya menolak, bahkan sebagian besar itu kalau tidak masuk Islam ya menolaknya dengan sopan, bahkan ada yang memberi hadiah. Padahal di waktu itu Nabi belum punya kekuatan untuk menakut-nakuti mereka. Allahumma madzaka ila li'annahum ya'lamun annal masih alaihi salam basyara bi rasul ya'ti min ba'di. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh raja-raja untuk membalas surat Nabi itu tidak lain tidak bukan hanyalah karena mereka mengetahui bahwa Nabi Isa telah memberi kabar gembira bahwa nanti akan ada rasul yang diutus setelahnya. Wa wafaqat sifatu rusulina ma indahum fajabu billati ya ahsan. Dan sifat-sifat yang dijelaskan oleh Nabi Isa itu sesuai dengan Nabi Muhammad ya. Jadi sifat-sifat yang dibaca oleh raja-raja dalam kitab Injil itu ternyata sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, sehingga mereka menjawab surat Nabi itu dengan jawaban yang halus. Wa amma ma sumi'a minal hawatif wal kuhan qubaila zamanih fahuwa ma la yadkhulu tahta hasrin wa laisa ba'da ma dzakartuhu laka ziyadatun lil mustakthir. Dan selain perkataan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga para raja, ada juga hatif ya. Hatif itu suara ya, suara tanpa rupa. Suara-suara yang ya suara saja, ada suara tanpa rupa ataupun dukun-dukun ya, dukun-dukun yang apa? Ya dukun yang bercerita sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu banyak sekali, tidak bisa dibatasi ya. Dan menurut penulis ini tidak perlu dijelaskan ya, tidak perlu dijelaskan. Wa ma dzalika kullihi fal a'malu allati jadallahu biha ala yadayhi wal aqwalu allati atana biha a'dhamu muqawwin li hujjatihi wa muayyidin li da'watihi. Jadi beserta dengan itu semua hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ucapan-ucapan yang datang kepada kita itu sudah termasuk penguat yang paling besar ya, sudah merupakan dalil yang paling kuat ya untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar nabi. Wa sayati alaika bayanu dzalika kullihi bi ajla bayanin fatamalhu tarshad. Tarshad apa tarsud bacanya? Hadakallahu ila siratis sawi. Dan nanti akan dijelaskan ya, akan dijelaskan kepada kita bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad yang lebih jelas ya, sehingga dengan bukti yang singkat ini kita disuruh penulis untuk merenungkan ya, supaya kita mendapatkan petunjuk. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah untuk menuju ke jalan yang lurus. Ini halamannya sudah pas belum ya? 31 ya sudah pas ya. Badu'ul Wahyi 31 kemudian ini 33. Lama balagha alaihi salamu sinnal kamal wa hiya arba'una sanah arsalahullahu lil alamin basyira wa nadhira liyukhrijahu min dhulumatil jahalati ila nuril ilmi. Di saat usia Nabi sudah mencapai usia sempurna yaitu 40 tahun, Allah mengutus Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan untuk alam semesta, supaya Nabi mengeluarkan alam semesta ini, mengeluarkan seluruh makhluk ini dari gelapnya kebodohan ke cahaya pengetahuan. Wa kana dzalika fi awali syibat atau apa ini? Sanata 610 minal milad. Ini syibat ini apa? September atau apa ya? Syubat itu bukan September ya, itu Februari ya. Jadi permulaan bulan Februari tahun 610 minal milad ya, Masehi. Kama audahahu almarhum Mahmud Basya Al-Falaki tabayyana ba'da dzikratil ba'tsi. Ana dzalika kana fi 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Jadi turunnya wahyu itu kalau menurut hitungan Mahmud Basya Al-Falaki, kalau kita menggunakan kalender Masehi itu awal Februari 610. Tapi kalau kita menggunakan kalender Hijriah ini terjadi sebelum hijrah ya. sebelum hijrah, tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Wadzalika yuwafiku Yuli. Yuwafiku Yuli Tamus. Tamus ini ya Juli ya. Ya gimana ini? Tadi Syubat itu kalau di kamus ya, kalau di kamus itu ya Februari. Sanata 6-10. Wa awaluma, ini saya bingung juga ya, yang di atas ini Februari tapi yang di bawah ini Juli. Atau Syubat itu kalender Mesir ya. Karena Mesir itu ya juga punya kalender. Wa awaluma bada bil wahyu ar-ru'ya as-sadiqah fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subah. Jadi permulaan wahyu yang datang adalah mimpi, mimpi yang benar. Jadi Nabi tidak bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti cahaya subuh. Maksudnya sangat jelas sekali. Wa dzalika lamma jarat bihi 'adadullahi fi khalqihi min at-tadrij min al-umuri kulliha hatta tasira ila darajatil kamal. Hal itu dikarenakan kebiasaan Allah yang apa, kebiasaan Allah kepada makhluknya, yaitu berangsur-angsur ya, sedikit demi sedikit melakukan sesuatu, sedikit demi sedikit hingga sampai pada kesempurnaan. Jadi kalau Nabi tiba-tiba didatangi malaikat Jibril itu kan juga kaget juga ya. Wong di ceritanya saja di saat didatangi di apa Gua Hira itu kan Nabi juga kaget. Tapi kagetnya itu sebenarnya tidak terlalu kaget ya. Maksudnya sebelum malaikat Jibril datang itu kan sudah dimulai dengan mimpi ya, dimulai dengan mimpi. Jadi andai kata tidak dimulai dengan mimpi itu lebih kaget lagi daripada yang diceritakan. Wa minas su'bi jiddan 'alal basyari talaqil wahyi minal malaki li awwali marrah. Ya ini yang saya jelaskan tadi ya. Yang sangat memberatkan bagi manusia bertemu wahyu dari malaikat pertama kali. Ya, ini kan sangat berat ya, manusia bertemu malaikat sebelumnya tidak pernah ada tanda apa-apa, itu kan berat. Kalau sebelumnya sudah pernah mimpi itu kan sudah ada tanda-tanda. Summa hubiba ilahi alaihi salamu al-khala'u li ta'abada an dhulumati hadal alam wa yanqati anil khalqi ila Allah fa inna fil uzlati sofa asarirah. Dan setelah Nabi beberapa kali mengalami mimpi, lalu Nabi suka menyendiri untuk beribadah ya. Untuk menjauhi kegelapan alam ini dan untuk fokus kepada Allah ya. Menjauhi makhluk dan fokus kepada Allah. Karena menyendiri atau uzlah itu memiliki pengaruh besar di dalam hati, yaitu bisa membersihkan hati.